sekali saya Astri Cayani hadir menemani Bapak dan Ibu tentunya dalam acara yang sangat teristimewa yaitu peresmian pabrik PT Sido Agung Ago Prima. Tanpa bantuan, support dan dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami sadar bahwa tidak akan pernah terjadi seperti apa yang kita alami hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sido Agung Fit, andalan peternak sukses. Saya berharap bahwa PT Sido Agung Agro Prima akan menjadi mitra yang terpercaya bagi peternak, sehingga nanti tumbuhnya industri ini akan memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder. Inilah saatnya prosesi seremoni peresmian pabrik PT Sido Agung Agro Prima. 3, 2, 1. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Menko untuk menandatangani prasasti. Ini merupakan simbol telah sah diresmikannya pabrik PT Sido Agung Agro Prima.